sampai mana Pak? Sampai mana? Surat Al-Ankabut itu bukan? Sudah. Kalau tidak salah itu libur. Iya. Kan korban itu ya. Oh iya ya betul. Oh ini. Sampai mana Pak? Terakhir. Islam fihi khairu dini wa dunya, dan bahwasanya Islam itu di dalamnya terdapat kebaikan agama dan dunia. Jadi Islam ini tidak hanya mengatur urusan-urusan agama yang bersifat kebaikannya didasarkan di Oh iya. Nah. Al-Ahqaf sampai sini. Pikai judul lagu. Hah? Judul. Tersangka aja dengan positif. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dalam rangka melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarahi Kitab At-Tauhid, yang mana kita masih berbicara mengenai kaitannya dengan perkara yang berkaitan dengan ketauhidan dan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mentauhidkan Allah dan membatalkan kesyirikan. Dan kita sekarang sampai pada firman Allah surat Al-Ahqaf, dimulai dari ayat 5 sampai ayat 6. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Waman adzallu, dan siapakah, aila ahad asyaddu dhalalan, siapakah orang yang paling sesat, maksudnya tidak ada seorang pun yang paling tersesat. Mimma yad'u min dunillah, dari orang yang menyeru kepada selain Allah. Yad'u di sini maknanya bukan sekedar berdoa ya, tapi juga beribadah. Karena kata da'a ya da'u du'at, du'aan itu memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah du'aul ibadah, doa yang maksudnya adalah ibadah secara umum. Dan yang kedua adalah du'aul mas'alah, yaitu berdoa yang sifatnya adalah meminta kebutuhan atau hal-hal yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang pertama doaul ibadah, ini berkaitan dengan semua bentuk ibadah kepada Allah, bukan hanya sifatnya berdoa, tapi ibadah yang lain. Ya, seperti seseorang misalnya berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan sholat dan yang lain-lain. Ini semuanya adalah masuk kategori berdoa atau disebut dengan doaul ibadah. Kenapa amal-amal ibadah ini dikategorikan dia sebagai bentuk berdoa, atau dikatakan dia sebagai doaul ibadah, doa yang bentuknya adalah ibadah? Karena setiap orang ketika dia melakukan amal saleh, menjalankan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu semuanya memiliki niat dan harapan agar Allah menerima amal solehnya dan memberikan harapan yang disisipkan di dalam ibadah itu kepada Allah, yaitu dia berharap agar mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia ingin mendapatkan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ibadah itu kan dia terbangun dengan dua hal. Ada yang namanya al-khauf dan ada yang namanya ar-raja. Orang itu beribadah dengan dasar rasa takutnya kepada Allah, sehingga muncul rasa harapnya kepada Allah. Dia berharap agar ibadahnya diterima, mendapatkan pahala, dan dia khawatir akan masuk ke dalam neraka, sehingga dia melakukan apa yang menjadi perintah Allah tersebut agar dijauhkan dari siksa neraka. Kemudian yang kedua, doaul mas'alah, yaitu berdoa yang bentuknya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat keperluan kita. Nah, maka bentuk dua doa ini wajib untuk dipersembahkan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain atau bersama dengan yang lain. Dan Allah katakan dalam ayat ini bahwa tidak ada seorang pun yang paling sesat atau yang paling jauh dari kebenaran daripada orang yang berdoa dengan dua jenis doa tersebut kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Man itu untuk menunjukkan makhluk yang akil, makhluk yang berakal, gitu ya. Berarti man ini bisa kita maknakan siapapun, bukan apapun. Kalau apapun itu ma, kalau man itu siapapun, karena sifatnya berakal. Dan siapakah orang yang paling sesat daripada orang yang menyeru kepada selain Allah, yaitu siapapun yang tidak yastajibulahu, yang tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan permintaannya dengan cara memberikan apa yang dia minta. Man la yastajibulahu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi hakikatnya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia menjadi sesembahan, ya, yang diharapkan kebaikannya, yang diharapkan segala kebutuhan hamba kepadanya itu terpenuhi, ini selain Allah tidak akan pernah ada yang bisa memenuhinya. Wahum an du'aihim ghafilun. Selain mereka, selain Allah ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan orang-orang yang menghamba kepadanya sampai hari kiamat, mereka juga memiliki kelemahan yang berikutnya. Wahum an du'aihim ghafilun. Sedangkan mereka, ya, mereka di sini maksudnya adalah yang disembah selain Allah, yang diseru selain Allah, an du'aihim ghafilun, ai du'a man da'ahum minal musyrikin. Ya, jadi dari doa-doa mereka, maksudnya doa-doa dari kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menyeru dan berdoa kepada selain Allah itu, ghafilun. Jadi selain Allah ini mereka ghafil, lalai, ya. Jadi mereka tidak bisa memenuhi apa yang diminta, bahkan gitu ya, jangankan untuk memenuhi permintaan orang-orang yang meminta kepada mereka, mendengar saja atau mengetahui saja doa-doa mereka, itu mereka tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu. Ya, jadi mereka bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dan permintaan orang-orang yang menyembahnya, sedangkan mereka itu tidak mengetahui bahwa para penyembahnya itu berdoa minta kepada mereka. Nah, ini menunjukkan kelemahan yang luar biasa jauhnya. Ya, oleh karena itu kesyirikan itu disebut sebagai zulmun azim, ya, kezaliman yang sangat besar. Selain salah menempatkan ibadah kepada selain Allah gitu ya, kepada makhluk yang tidak berhak atau tidak layak untuk disembah, yang kedua, orang yang menyekutukan Allah itu seakan-akan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena menyerupakan Allah dengan makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa ini. Tidak bisa mengabulkan permintaan, lebih-lebih ya, malah apa? Doa-doa mereka, permintaan mereka itu ghafilun, ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan, makna ghafilun la yash'uruna bidu'a'i man da'ahum. Mereka itu tidak merasa ada doa yang dipanjatkan kepada mereka, nah gitu. Ya. Dan rata-rata yang kita perhatikan di sini, sesuatu yang menjadi sekutu bagi Allah yang kemudian diagungkan, diibadai dan seterusnya, rata-rata memang makhluk yang ghafilun ini. Contoh apa? Misalnya orang-orang penyembah berhala, patung-patung misalnya. Ghafilun, orang berdoa kepada patung-patung ini, patung-patung ini apa ada yang mendengar? Maksudnya apa ada yang memahami? Tidak ada. Pohon-pohon keramat atau batu-batu atau kuburan-kuburan atau apalagi. Apalagi sekarang kuburan banyak yang palsu. Ya, mulai banyak dibongkari. Ada yang kuburannya kosong, enggak ada apa-apa. Ada yang kuburannya ternyata kuburan sapi. Ya, dikubur katanya Habib Fulan atau siapa. Jadi la yash'uruna bidu'a'i man da'ahum. Mereka itu tidak merasakan adanya permintaan yang diserukan kepada mereka. Li'annahum imma amwatun au jamadun au malaikatun mashghuluna bima khuliqu lahu. Karena mereka itu ada kalanya amwat, mayit, sudah mati, au jamad atau benda, benda mati, au malaikatun atau bahkan mungkin makhluk hidup, malaikat misalnya. Tapi apa, mashghuluna bima khuliqu lahu, mereka itu disibukkan dengan apa yang mereka diciptakan kepadanya. Maksudnya para malaikat ini tidak ada kesempatan untuk mendengarkan doa-doa manusia kepada dirinya. Karena apa? Karena mereka diberi tugas oleh Allah. Ya. Dan tidak ada keterangan bahwa malaikat terutama yang ada di langit itu benar-benar bisa mendengarkan apa? Permintaan siapapun yang ada di bumi. Karena kemampuan pendengaran malaikat juga terbatas, karena dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disebut makhluk itu mesti memiliki keterbatasan. Oleh karena itu tidak pernah ada dalam ayat Quran maupun hadis Nabi kita diperintahkan untuk minta tolong kepada para malaikat, minta bantuan kepada para malaikat. Kita tahu bahwa para malaikat itu Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Malaikat Jibril misalnya, kekuatannya luar biasa. Kalau memang misalnya seseorang itu minta kepada wali-wali yang telah meninggal dengan alasan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menolong orang-orang yang meminta tolong kepadanya, maka tentu yang lebih berhak untuk dimintai pertolongan kalau selain Allah siapa? Malaikat. Iya. Kenapa? Karena kekuatannya jelas lebih besar. Makanya kalau ada peperangan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malaikat, tidak apa? Bangkitkan rohnya para wali, kan dah? Allah turunkan apa? Para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala pada saat perang seperti perang Badar dan perang yang lain. Artinya di sini mereka adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling layak untuk dimintai pertolongan para malaikat. Tapi para malaikat pun juga mereka makhluk, ada keterbatasan dan mereka tidak bisa memenuhi permintaan siapapun yang meminta tolong kepadanya. Lebih-lebih kalau yang meminta tolong kepadanya itu jumlahnya ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan misalnya. Bagaimana malaikat bisa memenuhi permintaan masing-masing? Dan termasuk juga perkara yang sangat mengherankan ketika ada orang mengaku dirinya itu mampu untuk nyuruh-nyuruh malaikat. Misalnya ada datang orang misalnya takut ya dihadang oleh musuh dan seterusnya. Dia mengatakan, sudah kamu berangkat saja, saya akan suruh malaikat Jibril untuk apa melindungi kamu. Yang berhak untuk nyuruh malaikat itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak ada dalam perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul nyuruh malaikat itu enggak ada. Padahal beliau adalah apa? Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Allah memuliakan beliau bahkan melebihi dari para malaikat-malaikatnya. Artinya kalau memang malaikat itu bisa disuruh, maka yang paling mampu untuk menyuruh selain Allah itu harusnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Tapi Rasulullah sendiri pun juga enggak ada riwayat menyuruh malaikat. Loh, Ustaz, yang kisahnya dilempari batu Rasulullah sallam di Thaif itu, kemudian ada malaikat Al-Akhbasyain ini, malaikat penjaga dua gunung itu, kan kalau Rasul memerintahkan malaikat itu untuk melempar dua gunung itu kepada penduduk Thaif dan penduduk Mekah, itu dilakukan sama dia. Bukankah ini Rasul punya kemampuan untuk nyuruh malaikat? Nah, ini berarti kurang jeli membaca ceritanya. Ya, dalam kisah itu Allah mengutus malaikat Jibril dan malaikat Jibril ya dengan izin Allah memerintahkan malaikat penjaga dua gunung ini untuk menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dari inisiatif Nabi terus kemudian Nabi suruh malaikat kamu begini-begini, enggak. Tapi ini memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah untuk menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk semakin menampakkan bagaimana sifat rahmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat ini. Bahwa Nabi punya kesempatan untuk membalas dendam tapi Nabi tidak mengambil langkah itu untuk membinasakan umat yang memusuhi beliau. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan wa idza husyiran nas ay jumi'u li yaumil qiyamah, dan ketika mereka itu dikumpulkan pada hari kiamat, ya manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kanu mereka yaitu ay al alihata allati yad'unaha min dunillah, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah tersebut, lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Bagi mereka, ai bagi orang-orang musyrikin, itu nanti akan jadi musuh. Jadi tuhan-tuhannya yang dulu disembah, diharapkan pertolongannya di dunia, yang ternyata mereka semuanya tidak mampu untuk mengabulkan permintaan karena mereka tidak merasa bahwa doa-doa itu dipanjatkan kepada mereka. Ini menunjukkan keterbatasan tuhan-tuhan selain Allah tersebut di dunia. Terus Allah menceritakan keterbatasan tuhan-tuhan itu di akhirat. Bahkan bukan hanya menunjukkan keterbatasan, sampai dalam kondisi apa? Berbalik. Memusuhi siapa? Memusuhi hamba-hamba yang menyembahnya. Allah mengatakan kanu lahum a'daan, mereka sesembahan selain Allah ini akan menjadi musuh bagi mereka. Ayatadharrauna mimman da'ahum wa yu'adunahum. Jadi mereka-mereka yang disembah selain Allah ini berlepas diri dari siapapun yang pernah menyembah mereka. Dan kemudian apa, sesembahan-sesembahan itu memusuhi mereka yang beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka sesembahan selain Allah itu mereka jahidina li ibadati man abadahum, mereka itu mengingkari ya, terhadap peribadatan orang-orang yang beribadah kepada mereka. Ini terutama dari kalangan makhluk yang hidup seperti para wali, ya, para nabi, para malaikat yang disembah selain Allah, mereka nanti akan justru memusuhi orang-orang yang menyembahnya dan akan mengingkari semua penyembahan yang dilakukan oleh para penyembahnya kepada mereka. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalam itu ya. Beliau kelak di akhirat akan mengingkari semua penyembah-penyembahnya ini. Nah, sehingga di sini menunjukkan bagaimana ya, betapa ruginya orang yang menyembah kepada selain Allah, betapa sesatnya kondisi orang yang menyembah kepada selain Allah. Di dunia dia tidak mendapatkan apa-apa dari sesembahannya, di akhirat justru dia merugi karena apa? Semua sesembahannya menuntut dia untuk memusuhi dia dan tidak apa? Menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Kemudian disebutkan di sini al-ma'na al-ijmali lil ayataini, makna secara global terhadap dua ayat ini bahwa annallaha ta'ala hakama bi annahu la adhalla mimman da'a ghairallahi minal makhluqin mimman la yaqdiru ala ijabati da'watihi fid dunya. Bahwasanya Allah Ta'ala telah menetapkan tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang menyeru kepada selain Allah dari kalangan makhluk-makhluknya. Yang mana selain Allah tersebut adalah makhluk yang tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan permintaannya di dunia ini. Tidak ada kekuasaan untuk mengabulkan permintaannya. Mungkin timbul pertanyaan, loh Ustaz, ya, ada orang itu mengaku setelah dia meminta kepada Mbah Wali Fulan di kuburannya, atau minta kepada pohon keramat ini dan itu misalnya, maka mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Nah, ini hakikatnya bukan makhluk-makhluk itu yang memberikannya. Ya. Hakikatnya tetap Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya? Salah satunya adalah untuk membuat dia semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari jalan yang lurus. Karena Allah mengatakan dalam Quran, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi rasul, durhaka kepada rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang beriman. Tidak mengikuti jalannya orang beriman maknanya tidak mengikuti agama yang lurus ini. Termasuk juga ada penafsiran yaitu tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia itu leluasa di dalam kesesatannya. Ya. Nah, ini bisa jadi apa? Bentuk daripada Allah biarkan dia dalam kesesatan itu dengan cara Allah mengabulkan permintaan-permintaannya yang seakan-akan itu dikabulkan oleh sesembahan selain Allah. Kan banyak itu ya, orang pakai pesugihan katanya terus jadi kaya gitu. Banyak orang pakai pesugihan pakai merek ini atau cara seperti ini akhirnya apa? Jadi kaya. Nah, sehingga Allah jadikan mereka ini tersesat semakin jauh. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami lemparkan dia kelak di dalam neraka jahannam, dan jahannam itu tempat kembali yang paling buruk. Jadi kebenaran itu tidak bisa diukur dengan ini terkabul enggak terkabulnya sesuatu gitu ya, atau terpenuhi keinginan atau tidak terpenuhinya keinginan. Itu bukan tolak ukur kebenaran. Ya, seperti seseorang, sebagian mereka mengatakan, oh saya kalau pakai batu akik ini nanti ya kemana-mana mesti rezeki saya banyak ya. Dan itu terjadi pada akhirnya gitu ya, terjadi. Maka ini tidak menunjukkan apa, tidak menunjukkan kebenaran apa yang dilakukannya. Ada satu kisah nyata, Pak. Saya pernah dikasih tahu satu cerita. Ini mungkin cerita sudah pernah saya sampaikan, tapi tidak apa-apa, sesuai dengan pembahasan kita. Ada tahun 90-an atau 80-an, saya lupa ceritanya itu, ada seorang ikhwan itu cerita ke saya, ada orang itu pengusaha, Pak. Dia seorang pengusaha. Ini yang saya ingat dari cerita itu, ya. Dia seorang pengusaha yang kemudian ada teman atau koleganya itu nyarankan dia untuk datang kepada seorang dukun lah bahasanya begitu, tapi dibahasakan kiai, untuk supaya semakin cepat kaya gitu ya, usahanya semakin cepat besar. Maka datanglah kepada dukun ini, dan kemudian si dukun ini memberikan jimat. Jimat yang bertuliskan Arab yang tidak jelas gitu ya, kain gitu, berupa kain diberikan, dengan kalau tidak salah waktu itu ceritanya maharnya itu kurang lebih 50 ribu. Nah, setelah dia mendapatkan jimat itu, dia mendapatkan usahanya itu semakin naik, semakin sukses lah dalam bahasa bisnisnya itu semakin besar. Sampai kemudian suatu ketika Allah berikan hidayah. Kala itu dia berada di Surabaya. Dia bukan orang Surabaya, orang luar Surabaya. Pada saat di Surabaya itu dia mau dalam perjalanan itu, entah mau pulang atau mau kemana, itu sudah masuk waktu sholat Jumat. Maka dia mampir sholat Jumat dulu di Masjid Al-Falah Surabaya. Nah, memang Allah jadikan itu sebagai wasilah untuk dia bertobat dari kesyirikannya. Nah, sampai dia salat di Masjid Al-Falah tersebut, ternyata ada khotib yang menjelaskan tentang perkara kesyirikan. Nah, sang khotib menerangkan termasuk juga menggunakan jimat begini-begini, ini bagian dari kesyirikan yang wajib harus dijauhi. Akhirnya orang tersebut merenungkan apa yang disampaikan oleh khotib Jumat tersebut, dan kemudian dia bertobat. Cuman karena dia gak ngerti caranya bagaimana dia harus memberlakukan jimatnya itu, akhirnya dia buang. Dia buang jimat. Nah, pada saat malam hari, itu didatangi seseorang yang mengetuk pintunya dengan keras. Setelah pintu itu dibuka, ada seseorang yang melemparkan uang 50 ribu itu di wajahnya. Sambil orang ini mengatakan, ya, saya tidak, apa ya, istilahnya itu, saya sudah tidak membutuhkan kamu lagi atau bagaimana. Terus dia mengatakan begini, saya akan menghancurkan usaha kamu. Nah, setelah itu hilang orangnya. Nah, setelah itu dia mulai mendapati kesulitan, sampai akhirnya memang drastis turunnya, ya, jatuhnya. Nah, apakah dia kemudian menyesali perbuatannya? Tidak, dia justru merasa bahwa ini jalan yang benar. Dia merasa bahwa ini adalah jalan yang benar, bahwa yang saya tempuh ini memang benar gitu. Bahwa saya tidak lagi berhubungan dengan hal-hal seperti itu, bertobat kepada Allah dari hal itu benar. Karena dia merasakan betul bagaimana awalnya dia bisa naik, terus kemudian tiba-tiba tuh turun. Tapi dia terus berusaha, ya, sambil berdoa mohon kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya, sampai bisa dikatakan hancur, dia jatuh. Tapi dia terus merambat lagi, naik, cuman sudah gak pakai jimat lagi. Dia berdoa kepada Allah SWT, dia kuatkan ketauhidannya. Akhirnya dia naik lagi sampai kemudian dia kembali menjadi orang yang sukses dalam usaha. Ya, jadi intinya di sini, ya, meskipun kesannya gitu ya, itu bisa berpengaruh gitu. Makhluk selain Allah yang disembah ini bisa berpengaruh, tapi hakikatnya tidak demikian. Allah yang menentukan rezeki. Karena memang dibalik itu gitu ya, dibalik itu Allah memang menginginkan agar orang tersebut membersihkan dirinya, ya, membersihkan dirinya dari kesalahan-kesalahannya tersebut dengan adanya apa? Adanya Allah jadikan si jin atau siapa yang sebelumnya diagungkan oleh fulan tersebut itu untuk melakukan apa? iya, ada kuasa untuk memudorotkan dirinya. Gitu. Makanya kemudian justru dia merasa lebih lebih yakin bahwa yang dilakukannya sebelumnya itu adalah sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Dia bersabar sambil terus berdoa kepada Allah, akhirnya Allah hilangkan keburukan tersebut. Wala yash'uru bi du'a'i man da'ahu wa idza qamatil qiyamah wa jumi'a an-nasu 'ada man da'ahu wa tabarra'a minhu. Dan dia juga tidak merasa terhadap doa yang dipanjatkan orang yang berdoa kepadanya. Ada orang itu, mereka itu berdoa kepada makhluk yang lebih rendah, lebih hina daripada diri mereka. Seperti berdoa kepada tikus gitu ya. Ada di biara khusus Pak dibuat itu untuk tikus-tikus itu disembah. Jadi lucunya tikus-tikus ini dipelihara. Dia datang itu ngasih sesembahan, makanan lah apa gitu ya, diberikan, terus kemudian dia berdoa kepada tikus-tikus ini. Ada enggak tahu di India atau mana, pokoknya kurang lebih orang-orang sana lah gitu ya. Ada ular kan gitu ya, disembah, ada sapi. Karena kalau melihat dari apa yang pernah saya baca dari keterangan inti daripada keyakinan agama Hindu itu, kenapa kok terus kemudian banyak penyembahan-penyembahan kepada makhluk itu gini, karena menurut mereka Tuhan itu melebur dengan alam. Tuhan ini menyatu, melebur dengan alam, sehingga ketika ada fenomena yang menakjubkan dari makhluk Tuhan yang lain gitu ya, seperti hewan atau tumbuhan atau apa yang unik misal begitu ya, atau yang kelihatan sangat banyak memberi manfaat misalnya, nah, maka itu adalah perwujudan daripada penampakan Tuhan melalui dirinya. Nah begitu, contoh misalnya ada pohon, misalnya ada 5 pohon, ternyata salah satu pohon, mungkin pohon yang di tengah-tengah itu punya ciri yang berbeda, ada sesuatu yang aneh di pohon itu, misalnya ukurannya atau mungkin bentuknya itu beda gitu, beda dengan rata-rata pohon yang modelnya sama yang berjejer 5 ini. Nah itu nanti dia anggap sebagai perwujudan Tuhan ya, atau perwujudan kuasa Tuhan itu melalui pohon itu, makanya kemudian disembah ya, disembah. Jadi ada yang mereka itu menyembah ya pohon-pohon itu karena meyakini pohon itu punya kekuatan, atau mereka menyembah kepada pohon-pohon itu atau benda-benda itu sebagai apa? Sebagai bentuk pendekatan dia kepada Tuhan yang sebenarnya. Itu ada dua keyakinan, ada dua keyakinan. Keyakinan yang pertama itu dianggap berhala, ausan ini, berhala-berhala atau sesembahan selain Allah ini. Memang mereka ini memiliki kuasa secara mandiri untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang berkeyakinan ketika mereka menyembah kepada selain Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah ini tidak mereka yakini memiliki kekuatan, tapi itu sebagai wasilah mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang sebenarnya. Dan ini kedua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana perkataan, kalau yang kedua ini sebagaimana perkataan orang-orang musyrikin mengatakan mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah mereka sesembahan selain Allah ini kecuali agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Makanya kalau mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, pastinya mereka mengatakan Allah yang menciptakan, tidak mungkin berhala-berhala ini gitu. Tapi kenapa kamu kok menyembah kepada berhala-berhala ini yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mudharat? Alasan mereka seperti itu. Ya. Entah itu sebagai perwujudan kuasa Tuhan lah, atau mungkin itu sebagai entitas yang bisa mendekatkan kepada Tuhan yang sebenarnya atau yang serupa dengan itu. Dan kedua-duanya adalah termasuk bagian dari kesyirikan. Wa idza qamatil qiyamah, dan apabila kiamat itu telah terjadi dan wajumi'an nas, dan manusia dikumpulkan pada saat itu, adaman da'ahu wa tabarra'a minhu, maka sesembahan selain Allah yang diseru, yang menjadi tujuan doa dan peribadatan, itu semuanya akan menjadi musuh bagi orang-orang yang melakukan peribadatan kepadanya. Berlepas diri semuanya ini, ya. Berlepas diri dan memusuhi mereka. Falaisa hadzal musyriku illa fi nakadin fid daraini, atau fi nakidin fid darain. Maka tidaklah ya orang musyrik ini ya, dia mendapatkan sesuatu kecuali kesalahan atau kerugian gitu ya maksudnya. Fid daraini ini di dalam apa, dua kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. La yahsulu ala ijabatin fid dunya, dia tidak mendapatkan pengkabulan doa di dunia. Wa tajhadu ibadatuhu fil akhirah, wa tujhadu ibadatuhu fil akhirah, dan nanti ibadahnya kepada berhala-berhala atau sesembahan selain Allah itu nanti itu akan diingkari oleh mereka-mereka yang disembah ketika di akhirat. Jadi di dunia tidak dapat apa-apa, di akhirat juga malah dimusuhi, malah dijadikan apa, sebagai sebab untuk mendorong dia untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang musyrik disebut oleh Allah sebagai golongan apa? Minal khasirin, kan gitu ya. Wala takunanna minal khasirin, jangan kamu menjadi orang-orang yang termasuk orang yang merugi. Ya. Karena di dunianya dia tidak mendapat apapun dari sesembahan selain Allah, dan pada akhirnya di akhirat justru mendapat azab yang pedih. Kemudian munasabatul ayataini lil bab, kecocokan dua ayat ini terhadap bab yang kita bahas. Anna fihima al-hukma ala man da'a ghairallah bi annahu adhallud dhalin. Bahwasanya di dalam dua ayat ini terdapat hukum ya, atau ketetapan dari Allah atas orang yang menyeru kepada selain Allah itu sebagai adhallud dhalin, orang yang paling sesat dari para orang-orang yang sesat. Wa anna du'a ibadatun faman sarafahu li ghairillahi fahuwa musyrik, dan bahwasanya berdoa itu adalah bagian dari ibadah, maka siapa saja yang memalingkannya kepada selain Allah fahuwa musyrikun, maka dia adalah orang yang menyekutukan Allah. Pertanyaannya gini, doa itu kan ibadah. Dan doa itu kan sifatnya meminta kebaikan kepada pihak yang diyakini bisa memberi. Berarti kalau orang itu minta kepada orang lain dalam hal yang orang itu mampu untuk diberikan, berarti ini syirik. Iya apa enggak, Pak? Misalnya saya minta ke Bapak ini, minta sesuatu. Pak, saya enggak punya duit. Kayaknya antum duitnya banyak. Saya minta duit sampean, boleh ini. 100.000 saja misalnya gitu ya. Apakah ini termasuk doa? Masuk kategori doa enggak, Pak? Kalau doa maknanya meminta kebaikan kepada yang lain, pihak yang lain, berarti masuk kan gitu ya. Tapi apakah saya mengatakan atau melakukan itu termasuk kesyirikan? Termasuk kesyirikan enggak, Pak? Kenapa kok enggak termasuk kesyirikan? Karena ada kemampuan. Artinya saya ketika meminta kepada Bapak ini sesuatu yang dia mampu, dan saya tidak punya keyakinan apapun bahwa Bapak ini punya kuasa seperti halnya Allah berkuasa. Beda dengan kalau kita minta sesuatu kepada makhluk yang tidak memiliki kuasa itu untuk memberi. Berarti di situ mesti akan terselip apa, keyakinan bahwa selain Allah ini yang kita minta ini, sesuatu yang tidak bisa memberikan apapun kepada kita, tapi kita yakini dia bisa memberi, berarti kita meyakini ada kuasa seperti halnya Allah berkuasa ya, pada benda selain Allah tersebut. Termasuk misal saya minta kepada Syekh ini Saya berkeyakinan bahwa Syekh ini bisa memberikan saya sesuatu yang serupa Allah memberikan hal itu kepada makhluknya. Ya, misalnya saya minta kepada Syekh-Syekh saya ini orang miskin, saya minta ya, kekayaan, ya, barokah kaya dari jenengan misalnya. Gitu. Langsung saya diusap-usap misalnya besok kaya kamu misalnya. Gitu. Misalnya begitu. Ya, saya meyakini hal itu dari Syekh ini. Nah maka ini menyekutukan Allah atau tidak? Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun Syekh ini hidup, hadir di hadapan saya, tapi dia diyakini, saya meyakini Syekh ini bisa memberikan sesuatu yang hanya Allah saja yang bisa memberikannya. Artinya saya menempatkan kedudukan Syekh ini di atas kedudukan dia sebagai kudrat manusia. Ya. Dan itu tidak diperbolehkan untuk siapapun juga, sampai kepada Rasulullah sekalipun tidak boleh. Makanya Rasulullah ketika mendengarkan jariah, ya, anak-anak perempuan, budak-budak perempuan itu ketika hari raya itu menabuh duf sambil menyanyi, itu kan kala itu mereka menyanyi memuji orang tua mereka yang mati syahid di medan perang Badar. Terus kemudian ada kalimat, ya, wa fina Rasulullah ya'lamu fi ghadin, begitu. Atau kurang lebih seperti itu kalimatnya. Dan di tengah-tengah kami ini ada Rasulullah, utusan Allah yang mengetahui tentang perkara yang akan datang. Maka Rasul mengatakan, "Mah, sudah gitu. Tinggalkan kalimat ini. Ganti kalimat seperti yang kalian sampaikan sebelumnya." Rasul melarang anak-anak ini untuk mengucapkan kalimat itu. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah itu kan diberikan wahyu oleh Allah untuk mengetahui masa yang akan datang, tapi sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Cuman ketika para budak-budak wanita kecil ini mengatakan seperti itu dikhawatirkan nanti apa? Akan muncul stigma seseorang itu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara yang gaib atau perkara yang akan datang itu secara mandiri. Di luar apa? Di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada secara mandiri dia sendiri mampu mengetahui apa perkara yang akan datang. Sedangkan perkara yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan Allah mengabarkannya hanya kepada Rasul yang Allah utus gitu. Itu pun juga tidak semua perkara gaib, hanya perkara gaib yang dibutuhkan saja untuk disampaikan kepada umat. Nah, sehingga ketika seseorang itu meyakini, ya, selain Allah itu memiliki kuasa seperti halnya Allah berkuasa, maka ini adalah termasuk kesyirikan. Nah, dari situlah kemudian nanti menghasilkan peribadatan kepada mereka. Keyakinan itulah yang menjadikan mereka kemudian beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka yakini memiliki kuasa seperti layaknya, ya, kuasa Allah SWT. Oleh karena itu berbicara mengenai tauhid, tauhidul ilmi, ya, mengesakan Allah dalam kaitannya dengan perbuatannya dan nama serta sifat-sifatnya, itu menghasilkan tauhidul amal, menghasilkan apa? Keesaan Allah di dalam beramal. Ya. Jadi kalau misalnya dua hal ini atau salah satunya itu cacat, maka cacat pula tauhidnya. Ya, cacat pula ketauhidannya. Sehingga tidak boleh seseorang itu hanya memfokuskan pada tauhidul ilmi, ya, tauhid rubiyah, tauhid asma wa sifat saja yang menghasilkan keyakinan, tanpa apa? Kemudian mempelajari tauhidul amal. Ya, karena tauhidul amal ini mesti akan dihasilkan kalau apa? Benar tauhidul ilminya, atau menjadi konsekuensi yang harus dipenuhi ketika tauhidul ilmi ini benar-benar lurus. Benar-benar lurus. Oleh karena itu kitab ini, Pak, kitab tauhid ini porsinya yang paling banyak adalah berbicara mengenai tauhidul amal daripada tauhidul ilmi. Mana tadi? Oh, ini. Mayustafadu minal ayatain. Ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dua ayat ini? Yang pertama adalah anna du'a ibadatun. Bahwasanya berdoa itu adalah ibadah. Faman da'a ghairallahi faqad asyraka syirkal akbar. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka sungguh dia melakukan kesyirikan dengan syirik besar. Jadi kalau kita bicara mengenai doa, berdoa ini sudah harus kita pahami konsep doanya, Pak. Tidak seperti yang saya contohkan tadi, kalau misalnya si A minta uang sama si B, dan si B orang kaya bisa ngasih duit, ini dianggap doa yang ibadah, bukan? Ya, tapi ini ketika seseorang memohon kepada siapapun yang dia yakini orang atau pihak yang dia minta itu bisa memberikan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah untuk bisa memberikannya. Karena syirik itu kalau kembali ke definisi, itu adalah menyerupakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Ya. Orang berdoa kepada sesuatu selain Allah, misalnya pohon. Ya. Dia minta supaya jadi kaya. Nah, orang yang ngasih kaya itu tidak ada. Tidak ada yang bisa. Ya. Kalau ngasih duit bisa, tapi kalau ngasih kekayaan tidak bisa. Nah, ini lebih-lebih pohon. Ya. Yang diyakini lek daunnya rontok dipakai untuk pesugihan. Misalnya begini. Nah, ini pada saat itu orang itu memberikan apa? Sifat ketuhanan kepada pohon. Itu kesalahan pertamanya. Kesalahan keduanya akhirnya apa? Muncul kesyirikan dalam hal amalnya, yaitu dia beribadah minta berdoa kepada pohon tersebut. Yang kedua, bayanu syaqawatin man yad'u ghairallah fid dunya wal akhirah, yang menjelaskan tentang kerugian atau kebinasaan orang yang menyeru kepada selain Allah di dunia maupun di akhirat. Jadi kerugiannya di dunia tidak dapat apa-apa, di akhiratnya malah tersiksa di neraka. Kemudian yang ketiga, annasyirka huwa a'zamud dhalal, bahwasanya kesyirikan itu adalah kesesatan yang paling besar. Ya, tidak ada kesesatan yang lebih besar daripada kesyirikan. Dan syirik itu adalah pangkal dari segala keburukan. Orang itu berbuat dosa apapun itu terjadinya itu adalah karena kesyirikan, meskipun tidak selalu ya. Orang istilahnya gini, kalau orang itu menyekutukan Allah, nanti dia akan bahkan lebih mudah untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Contoh ya, contoh misalnya. Yang pernah saya dengar itu ada di gunung mana gitu ya, Pak. Itu untuk pesugihan, untuk mendapatkan pesugihan, dia harus berzina dengan orang lain yang bukan mahramnya, yang sama-sama cari pesugihan di gunung itu. Gunung mana itu, Pak? Gunung mana? Kok ngerti sampean? Ayo itu. Belum pernah ke sana, Pak ya. Jangan sampai. Iya. Katanya kan gitu kan. Iya. Artinya gini, ketika seseorang itu menyekutukan Allah, syaitan itu punya kuasa yang lebih kepada orang yang menyekutukan Allah ini. Ya, dengan mudah untuk menyesatkan mereka untuk melakukan tambahan dosa-dosa yang lainnya. Kenapa? Karena dosa terbesarnya itu sudah dilakukan. Makanya dulu di masa jahiliyah dulu, dosa terbesarnya syirik dilakukan, maka turunan-turunan dari dosa syirik ini, dosa-dosa besar yang lain itu juga bermunculan. Ya. Makanya kemudian apa? Diluruskan dulu akidahnya. Yang paling menjadi pokok segala keburukan ini dihilangkan dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak serukan jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menguburkan bayi kalian hidup-hidup dan seterusnya. Tidak, itu yang diserukan Rasul pertama kali dan menjadi tugas utama beliau. Tapi beliau ditugaskan untuk menegakkan tauhid, menghilangkan kesyirikan yang merupakan pangkal segala apa? Segala dosa. Oleh karena itu dia ya, selain dia adalah kesesatan yang paling agung, juga menyebabkan apa, dosa-dosa yang lainnya menjadi bermunculan. syirik dan kekufuran gitu ya. Kemudian yang keempat adalah isbatul ba'tsi wal hasyr lil jaza. Ya, dalam ayat tersebut ya menerangkan tentang hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya manusia untuk mendapat balasan, sehingga hari kiamat itu adalah sesuatu hal yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kelima adalah annal authan la tasma'u man da'aha wa la tastajibu lahu. Bahwasanya berhala-berhala itu mereka tidak bisa mendengar orang yang berdoa kepadanya dan tidak bisa mengabulkannya. Dan ini berlawanan dengan apa yang orang-orang musyrik itu bayangkan terhadap benda-benda tersebut. Ya, ini hidayah ini luar biasa mahal, Pak. Ya, karena kalau kita perhatikan orang-orang yang menyekutukan Allah itu bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang berakal gitu. Orang-orang yang dikatakan oleh orang-orang itu cerdas. Contoh di masa Rasulullah itu ada namanya Abul Hakam. Siapa Abul Hakam? Abu Jahal. Dia dijuluki oleh kaumnya Abul Hakam karena dia ini orang cerdas, orang yang bisa memberikan solusi dalam banyak permasalahan kaumnya. Makanya dia jadi orang yang menonjol. Tapi ketika diserukan tauhid, diperintahkan untuk menjauhkan diri dari kesyirikan, maka Abu Jahal orang terdepan di dalam apa? Mengingkarinya, bahkan memusuhinya. Padahal dia punya apa? Kelebihan, kecerdasan dia dibandingkan yang lain. Contoh yang lain, bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi itu cara berpikirnya luar biasa. Saya pernah baca itu ada sebuah cerita itu, gambaran saja ya. Kalau orang mana gitu, misalnya orang Cina misalnya, kalau masuk ke negara orang, maka dia akan berpikir bagaimana untuk menguasai perekonomiannya. Nah gitu. Kalau orang ini akan menguasai ininya. Sampai kalau orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu bagaimana menguasai negaranya. Gitu. Seluruh negaranya. Gitu. Ya, itu usaha orang Yahudi untuk kalau sudah masuk ke negara orang itu berusaha untuk menguasai seluruh negaranya. Bukan hanya perekonomiannya saja tapi lebih daripada itu. Artinya pemikirannya itu lebih jauh ke depan dibandingkan pemikiran bangsa-bangsa yang lain, istilahnya begitu, untuk menggambarkan hal itu. Tapi mereka menyekutukan Allah, tetap kufur ya. Padahal kebenaran itu kalau dicerna dengan akal cerdasnya mereka, maka pasti mereka akan dapat hidayah. Tapi ternyata tidak, gitu ya. Ternyata tidak demikian. Orang-orang India ya, yang rata-rata yang cendekiawannya ya, bukan yang orang-orang umumnya. Itu kan orang yang hebat, luar biasa, cerdas-cerdas itu. Tapi banyak dari mereka yang lebih cerdas sapinya. Kan begitu. Iya kan, dikibuli sama hewan-hewan, sama berhala-berhalanya ya. Dan yang lain-lain, orang Jepang misalnya, orang Cina sekarang ya, kalau mereka sedikit saja menggunakan kecerdasan mereka untuk berpikir dalam hal ini, mereka akan mendapatkan kebenaran ya. Tapi mereka tidak menggunakannya. Mereka hanya menggunakan untuk urusan dunia saja. Nah sehingga hidayah itu bukan perkara yang Bukan perkara yang bisa diremehkan. Makanya kita ini doa terbanyak yang diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk kita minta itu doa hidayah melalui sholat yang kita lakukan. Itu diwajibkan kita sholat 5 waktu, yang sebelumnya apa, diminta 50 waktu gitu ya. Dan di situ ada suratul Fatihah yang selalu kita baca dalam setiap rakaat. Akan batal sholat kita kalau kita tidak baca Fatihah kan gitu ya, yang mana di dalamnya mengandung kalimat ihdinas siratal mustaqim. Terakhir yang keenam, anna ibadatallahi wahdahu fiha khairud dunya wal akhirah. Bahwasanya ibadah kepada Allah semata itu mengandung di dalamnya kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya syirik, beribadah kepada selain Allah, mengandung kerugian dunia akhirat. Kalau ibadah hanya kepada Allah, menjauhkan kesyirikan, maka akan mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, insyaallah untuk ayat berikutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Ini sudah jam 5.55. Enggak pakai tanya jawab ya. Kan enggak pakai sarapan toh. Sudah sahur. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.